الشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيضا. Maka oleh karena itu hidup seorang mukmin harus selalu memperhatikan dipanggil untuk kemana oleh Allah dan Rasulnya. Perhatikan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya panggil, perhatikan ada apa saya dipanggil, supaya apa saya dipanggil. Ini yang namanya hamba, siap mendengar dan taat dengan apa yang dia menghamba kepadanya. Kalau Anda menghamba kepada dunia saja, kami melayani Anda 24 jam. Tuh, siap 24 jam. Anda siap melayani 24 jam. Itulah kalau kita sudah siap menjadi orang yang melayani dunia. Barakallahu fikum. Kalau Anda menyatakan siap 24 jam, kok jam 1 sudah tutup? Itu Anda akan dikomplain. Copot pelangnya, ganti 6 jam tok. Gitu. Maka seorang hamba Allah itu pun siap selalu kapan dipanggil oleh Allah, kapan diseru oleh Rasulnya. Karena ternyata seruan Allah dan Rasul yuhyikum, menjadikan Anda semakin hidup. Hidup Anda di atas bimbingan Allah dan Rasul, itulah yang namanya hidup. Kalau Anda hidup tapi menyelisih Rasul, hidup yang terancam. Mungkin karena Anda merasa terancam, santai saja. Tapi orang yang tahu, dia tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman hidupnya karena melisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ayuhan nas, tidak mungkin kita mengerti seruan Allah dan Rasul kecuali harus ngaji, belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Tidak lain, ilmu ini, ilmunya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Ilmu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab dan Rasul dalam sunnah, itu harus dengan cara dipelajari. Bukan dengan cara semedi, tapa, lalu dapat ilmu. Tidak akan dapat ilmu Al-Quran. Tidak akan dapat ilmu sunnah. Bagi mereka yang tidak mau belajar, belajar. Dia harus sabar. Oleh karena itulah, para sahabat mengetahui nilai sebuah ilmu, sehingga rela meninggalkan tempat tinggalnya. Bahkan sebagian sahabat rela meninggalkan dunianya demi bisa belajar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontoh setelah itu oleh para tabi'in. Dicontoh setelah itu oleh para tabi'ut tabi'in dan para a'immah. Mereka benar-benar ngerti nilai ilmu, sehingga mereka pun rela menjual atap rumahnya. Untuk apa dijual atap rumahnya, Pak? Ya? Mau transmigrasi? Bukan mau transmigrasi, mau pergi nyari hadis, nyari ilmu. Itu generasi dulu. Sungguh dunia di hadapan mereka sesuatu yang ringan. Sehingga manakala mereka meninggalkan dunia untuk ilmu, itu pun terasa ringan saja. Sahabat pergi dari Madinah ke Mesir hanya ingin dapat satu hadis, memastikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya, saya mendengar beliau s.a.w. bersabda demikian-demikian. Apakah kamu, katanya kamu mendengar, apakah demikian? Manafasa'an mu'minin. Sebutkan hadisnya. Ayuhannas. Demikianlah orang yang ngerti nilai nikmat ilmu. Beda dengan kita. Jauh. Kita untuk menseriusi ilmu tidak seperti mereka dalam menseriusinya. Kalau mereka rela meninggalkan kesenangan dunia untuk mencari ilmu, walaupun ditimpa kefakiran, siap. Tapi kadang kita kurang siap. Kalau saya ngaji terus tah, lama-lama gimana kira-kira? Ya lama-lama, ya lama-lama bertambah ilmunya. Tapi yang kadang gak siap orang belakang. Mas ngaji baik, ngodene sih kapan? Lihat, padahal kita ngaji seminggu sepisan, seminggu dua kali, orang belakang sudah komplain, sudah banyak ustadz usah terlalu semangat. Barakallahu fiik. Zaman seperti ini butuh para ulama dan orang-orang yang berjalan bersama ilmu. Bukan butuh satu dua orang. Dibutuhkan sekian ribu orang untuk memperbaiki umat ini. Maka jangan merasa tenang. Karena musuh dakwah mereka terus melakukan berbagai macam upaya untuk menghancurkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya ahli sunnah harus di depan memberi contoh dalam talabul ilm. Kalau Hizbut Tahrir semangat ngusung spanduk, antum semangat bawa kitab, bawa buku. Talabul ilm, ini seharusnya kita. Apa manfaatnya yang mereka lakukan? Jelas besar manfaatnya talabul ilm. Ini barakallahu fikum dibutuhkan di zaman banyaknya fitnah ilmu, supaya kita selamat dari berbagai macam fitnah, syubhat dan syahwat. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab, yang punya kitab, yang tidak punya kitab cukup mendengarkan. Ya. Kita baca pada ucapan berikutnya. Fa idza arafta qala al muallif rahimahullah, berkata muallif Syekhul Islam rahimahullah. Fa idza arafta, maka apabila anda mengetahui, annallaha khalaqaka liibadatihi, apabila anda sudah tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakanmu untuk beribadah kepadanya. Baik, fa'lam, ketahuilah. Apabila anda sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya, fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus anda ketahui di dalam menempuh ibadah kepada Allah? Annal ibadata la tusamma ibadah, bahwa ibadah tidak dinamakan ibadah. Ibadah tidak dinamakan ibadah. Illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali bersama adanya tauhid. Kalau ibadah tok, tidak ada tauhid, itu bukan ibadah. Lu syekh ingin menalarkan, maksudnya gimana? Kalau ibadah belum dikatakan ibadah kecuali dengan adanya tauhid, gambarannya begini. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah, sebagaimana sholat tidak dikatakan sholat kecuali dengan adanya apa? Taharah. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali dengan adanya taharah. Taharah tahu ya? Bersuci, Pak. Nah. Sebagaimana sholat bukan dikatakan sholat kalau tidak ada taharah. Barakallahu fikum. Kalau begitu, kalau orang sudah ibadah, rajin ibadah, tapi tidak ada tauhidnya, sama seperti orang yang menegakkan sholat, tapi tidak bersuci dulu, tidak wudu dulu, sholatnya tidak sah, alias dia belum sholat. Barakallahu fik. Berarti fa'idha dakhala syirku fil ibadati, maka apabila masuk kesyirikan, karena kita sedang bahas kaidah tauhid dan syirik, maka apabila masuk kesyirikan fil ibadati, di dalam ibadah, fasadat, maka rusaklah ibadah itu. Maka apabila masuk kesyirikan ke dalam ibadah, maka fasadat, rusaklah ibadah itu. Jadi kalau sudah ibadah masif melakukan praktek-praktek kesyirikan baik dengan ucapan atau keyakinan, ibadahnya rusak alias tidak diterima. Kama kal hadatsi idza dakhala fit thahar, seperti hadas, seperti hadas apabila masuk di dalam toharoh. Kalau antum sudah wudu, tiba-tiba keluar angin dari jalan belakang, keluarnya angin membatalkan toharoh. Anda sudah wudu, keluar sesuatu dari dua jalan, keluarnya dari dua jalan tadi namanya hadas, batal wudu Anda. Nah kalau Anda sudah batal kok nekat, sing penting kan sudah wudu. Diterima tidak diterimanya monggo kersane Allah. Sholat Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Nekat ini bang, sholat baik. Lawang sudah batal, kaidahnya dalam hadis innallaha la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Nabi bersabda tidaklah sholat, Allah tidaklah menerima sholat dari salah seorang dari kalian apabila berhadas. Apabila berhadas sehingga dia berwudu. Dalam lafaz yang lain, la sholata illa bitahur, tidak ada sholat kecuali dengan bersuci. Tafak alaih. Berarti barakallahu fik, syirik itu adalah seperti hadas dalam wudu. Baik. Penjelasannya itu kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam Qawaid Al-Arba'. Beliau mengenalkan prinsip tauhid dan prinsip syirik. Tauhid sebagai sebab diterimanya apa? Ibadah. Syirik sebagai sebab ditolaknya ibadah. Jadi banyak orang ibadah, ibadah, ibadah. Sedangkan ibadah ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan sebab diterima dan ditolaknya telah disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Di antaranya syirik. Walaupun selain syirik juga ada. Seperti orang yang datang ke dukun, Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Ini adalah perkara yang nampak jelas bagi kita. Idza arafta anallaha khalaqaka, kata Syekh Shalih Fauzan, apabila Anda sudah mengetahui bahwa Allah menciptakan untuk beribadah, fa innal ibadata la takunu sahihah yardahallahu subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartan. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, setelah Anda ketahui ibadah, Anda diciptakan untuk ibadah, maka ibadah tidak akan dikatakan sahih, benar dan diridhoi oleh Allah kecuali apabila terpenuhi dua syarat. Idza tawaffara fiha syartun, kecuali kalau terkumpul dua syarat, itu baru dikatakan ibadah yang sahihah dan ibadah yang diridhoi oleh Allah. Apa itu? Nah, fa idza ikhtalla syartun min syartain batalat, apabila hilang satu syarat dari dua syarat, batalat ibadahnya batal. apabila hilang satu dari dua syarat, satu dari dua, walaupun satu tok, itu ibadahnya batalat, batal dan diterima. Asyartul awwalu, syarat yang pertama, barakallahu fikum, kata syekh, antakuna khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun. Yang pertama, agar supaya khalisah, murni. Khalis itu murni, murni liwajhillah, untuk wajah Allah, murni untuk wajah Allah. Laisa fiha syirkun, tidak ada kesyirikan apapun. Tidak ada syirik besarnya, tidak ada syirik kecilnya. Murni liwajhillah. Begitu syarat pertama. Fa'in khalatoha syirkun batolat, maka jika tercampurkan kesyirikan, hapus ibadahnya. Seperti tadi, mislus toharoh, seperti orang wudu. Idza qalatoha hadasun, apabila bercampur dengan hadas, batalat, batal wudunya. Kadzalika idza abadtallaha, demikian pula ya ibadallah, apabila anda beribadah kepada Allah, summa asyrakta bihi, lalu anda memasukkan kesyirikan. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar menghapus seluruh ibadah kita, sholatnya, zakatnya, puasanya, iktikafnya, hilang, tidak ada nilainya. Kalau syirik kecil, yang hapus hanya amalan yang kita riya padanya. Begitu. Maka orang yang belajar sedekah, berjihad, harus ikhlas. Karena Nabi mengingatkan adanya tiga orang. Yang pertama kali Na'am disuruh dan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Di antaranya ialah rajulun ta'allamal ilma, orang yang belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama bagus apa enggak, Pak? Bagus ya. Setelah itu ditanya, fa'arrafaha fa'arrafaha, oleh Allah Ta'ala dikenalkan nikmatnya, nikmat belajar ilmu agama. Dia pun tahu. Maka ketika dia mengatakan untuk apa dia belajar, ta'allamtu fika, saya belajar agama untukmu ya Allah. Maka dikatakan kadibta, kamu dusta. Bal qara'ta al-Qur'an wa ta'allamta ilma liyuqal qari' aw 'alim, bahkan kamu belajar agama membaca Quran supaya dikatakan qari' atau 'alim. Akhirnya apa? Fasuhiba finnar, faulqiya, fasuhiba ditarik, lalu faulqiya finnar, dilempar ke mana? Neraka. Begitulah ilmu. Kalau dia niatkan untuk selain Allah, malah jadinya masuk neraka. Apa sebabnya? Niat. Ikhlas apa tidak? Antum belajar walaupun belajarnya di Masjid Agung, pulang tidak dapat titel, ya? Misalnya apa? Lulusan Darussalam. Tidak masalah. Ya, misalnya kalau ditanya kamu alumni mana? LD, lulusan Darussalam. Tidak usah. Belajar saja, belajar. Barakallahu fikum lillah. Kalaupun seandainya antum belajar di hadapan ulama, di jamiah misalnya, dapat gelar itu bukan-bukan itu yang dicari. Kan begitu. Justru kalau kita mencari untuk dunia, akibatnya apa tadi? Fasuhiba, ditengkurapkan, ditarik. Faulkiya, dilempar masuk neraka. Ilmu. Maka benar-benar ilmu ini perkara yang besar nilainya, tapi bisa berakibat fatal kalau salah apanya? Niatnya. Antum punya anak, yuk belajar, belajar, belajar. Belajar agama. Niatkan lillah, liwajhillah. Jangan sampai belajar nak sana, belajar agama, main bisa ceramah, nanti banyak penggemarnya. Auzubillah. Lillah, liwajhillah. Ini ikhlas mempengaruhi amalan kita. Bukan hanya thalabul ilm, salat. Jangan riya. Baca Al-Qur'an, birrul walidain. Murnikan liwajhillah. Baik, ta'awun labirri wa taqwa liwajhillah. Ini bermanfaat walaupun sedikit. Sedikit kalau ikhlas di atas ilmu, jauh besar manfaatnya. Yang kedua, asyartu asani al-mutaba'atu li Rasulillah. Mutaba'ah, mengikuti. Mutaba'ah itu artinya mengikuti. Li Rasulillah, kepada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam yati biha Rasul fa innaha batilah marfudhah. Apapun ibadah yang tidak pernah datang dari Rasul, maka ibadah itu batil, tertolak. Walaupun dinamakan ibadah, kalau tidak pernah datang dari Rasul, ibadahnya batalat, batal, ditolak. Kenapa dianggap batal dan tertolak? Li'annaha bid'atun, karena itu bid'ah. Wa khurafah, dan penyimpangan. Wa lihada yaqul, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Aisyah, man amila amala, siapa saja beramal suatu amalan yang dia lakukan, lalu apa? Laisa alaihi amruna, tidak di atas perintah kami, perintahnya Nabi, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Dia melakukan suatu amalan bid'ah. Dia tidak bikin bid'ah, cuman mengamalkan perkara bid'ah. Tertolak. Walaupun niatnya apa? Lillah, liwajhillah. Saya melakukan bid'ah ini lillah, liwajhillah, bukan karena siapa-siapa, karena Allah. Itu tertolak. Barakallahu fiik. Atau orang itu bikin bid'ah. Kalau tadi kan mengamalkan bid'ah, dia tidak bikin, cuman ngikuti bapaknya, ngikuti masyarakatnya, ya apa yang rame lah saya melu. Dia mengikuti amalan yang bid'ah, tertolak. Atau dia bikin bid'ah. Man ahdasa, misalnya orang mau demo, sholat dua rakaat dulu, bok nanti ketembak. Sholat mau demo, ada enggak pak? Bubar demo, sholat lagi dua rakaat, kira-kira ada enggak pak? Hah? Oh, demonya aja tidak ada zaman Nabi, apalagi sholatnya. Misal lo ya, kan bisa jadi kok. Barakallahu. Atau sebelum demo baca sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada enggak, Pak? Dari zaman Nabi. Barakallahu. Barakallahu fikum, walaupun niatnya ikhlas, tapi kalau amalan tersebut dibikin-bikin lalu dilabeli Islam, barakallahu fikum, maka kata Nabi, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun, tertolak. Kalau demikian, fala budda an takuna la ibadah muwafiqah lima ja'a bihi rasul. Kalau begitu, ibadah harus sesuai dengan apa yang datang dari rasul, yang kita dengar dari hadis, yang kita baca dari hadis Nabi, kita ikuti. La bil istihsanatin nas, tidak dengan cara istihsanat. Apa itu istihsanat? Istihsanat itu artinya membuat perkara yang dianggap baik. Baca Quran baik enggak, Pak? Baik. Tapi kalau baca Qurannya misalnya di gawang sepak bola. Orang bol-bolan nih, Pak, ya. Baca Quran di gawang sebelah kanan, baca Quran. Gawang sebelah kiri, baca Quran. Sebelum pertandingan. Apa yang buatan, Pak? Hah? Baca Qurannya benar apa salah? Kalau baca Quran sih bagus. Tapi kalau istihsanat seperti ini namanya mengada-ada. Paham ya? Kan kadang kayak gitu aneh-aneh. Bol-bolon dikelilingi dulu, apa namanya, lapangannya, Pak, sambil baca pikir apa begitu. Main mengkok pas lomba apa RT-nya menang. Apa RW-nya menang gitu. Istihsanat wa niyatihim wa maqasidihim, atau bukan dengan niyatihim, sekedar niat-niat saja. Kadang orang mengatakan lah sing penting kan niate. Urusan ditampa ora ditampane kan kita orang ngerti. Gitu ya? Sing penting niate. Duh. Kalau yang penting niatnya, buat apa Nabi ngutus Rasul? Buat apa Allah menurunkan kitab dan Rasul? Kalau sekedar yang penting niate. Justru diturunkan kitab dan Rasul membimbing zahir dan batin. Syariatnya pas. Barakallahu fiik. Orang teroris juga mencuri, ngerampok. Niatnya apa? Jihad. Rampok toko emas. Waduh, gawok kabeh. Ketangkep. Kenapa kamu kerampok di sini? Untuk jihad. Niatnya untuk apa? Nah itu. Syariat Rasul SAW sudah sempurna. Tidak mungkin Rasul mengajarkan kerampok. Untuk niat apa? Jihad. Jihad ibadah yang mulia. Masa dengan perampokan-perampokan dulu? Mukadimahnya. Auzubillah min dzalik. Ini wa maqasid, dan tujuan-tujuan mereka. Jadi bukan dengan istihsanat, bukan hanya dibangun yang penting niate, dan yang ketiga bukan sekedar tujuan-tujuan mereka. Orang tujuannya dunia kadang. Barakallahu fikum, memanfaatkan agama untuk kepentingannya dan tujuannya. Barakallahu fik. Wa madama annaha lam yadull 'alayha dalilun min asy-syar'i fahiya bid'atun, maka selama ibadah itu tidak ditunjukkan di atas dalil dari syariat, Al-Quran dan Sunnah, maka ibadah yang dilakukan itu namanya bid'ah. Wala tanfa' sahibuha. Kalau itu perkara bid'ah, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Bal tadurruhu, bahkan membahayakan. Li'annaha maksiyatun, karena bid'ah itu maksiat. Iblis menjebak anak Adam itu dengan berbagai cara. Dari dosa kecil dulu, perkara mubah dulu, disibukkan yang mubah, melalaikan yang penting. Setelah itu, kalau belum berhasil, naik lagi. Disuruh berbuat dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Terus, lalu diajak dosa besar. Terus diajak lagi dosa bid'ah. Pol-pole supaya berbuat apa? Syirik. Tahap. Tidak langsung, ayo datang ke kuburan ini, minta. Tahap. Menyibukkan perkara yang mubah, akhirnya tidak belajar. Sibuk. Apa misalnya? Lomba apa misalnya? Urusi burung, harganya jutaan, sibuk sana, sibuk sini. Tidak pernah kaji. Hanya terlalaikan yang penting. Ibadah, ketaatan, lupa. Barakallahu fiik. Bertahap sampai puncaknya berbuat syirik. Barakallahu fiik. Itu puncaknya. Enggak, iblis tahu benar keadaan kita. Sehingga ahlu sunnah yang sudah ngerti sunnah digoda. Dosa yang mungkin maksiat. Nah, ini kan tidak sampai bid'ah. Ini kan tidak sampai apa? Syirik. Akhirnya apa? Maksiat. Sampai akhirnya terbiasa maksiat, naik dosa besar. Nah, itu digiring berbuat syirik. Nah, bid'ah itu kata ulama, al-bid'atu baridul kufri. Bid'ah itu pos mengantarkan kepada kekufuran. Pos mengantarkan kepada kekufuran. Kalau sudah melakukan bid'ah, wah, baca dia. Baca sholawat nariyah. Coba baca terjemahnya sih. Dia meyakini Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang mengatur segala urusan. Turut menyamakan Allah dan Rasulnya. Disejajarkan. Tak terasa. Barakallahu. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah, sekalipun dia menyangka. Yang berbuat bid'ah itu menyangka sedang taqarrub ila Allah. Orang yang berbuat bid'ah itu tidak merasa sedang menjauhkan diri dari Allah. Maka hati-hati dari dosa bid'ah. Dan tidak ada orang berbuat bid'ah itu merasa berbuat dosa. Tidak ada. Rasanya lagi apa? Loh, saya lagi zikir. Masa zikir orang boleh? Saya lagi baca Quran. Masa baca Quran tidak boleh? Masalahnya zikir Anda, sholat Anda, akidah Anda tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Jamaah tabligh yang bawa tongkat dan apa kompornya itu ngaku sedang ibadah enggak, Pak? Saya sedang jihad. Karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Saya sedang mengamalkan ukhrijat linas. Saya disuruh khuruj. Jadi khuruj ada dalilnya, Pak. Tapi saya tanya, sahabat siapa yang dakwahnya seperti kalian? tidak menerangkan tentang tauhid. Justru kalau dakwah ahlu sunnah, dakwatul tauhid yang menerangkan syirik, jangan membicarakan khilaf. Usul dakwah tabligh adalah tidak membicarakan apa? Khilaf. Bagaimana dakwah tidak membicarakan perkara yang muncul khilaf, syirik dan tauhid dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dibicarakan. Lalu kok tidak boleh? Itulah hisbiyah. Itulah apa? Hisbiyah namanya. Kalau ada orang zaman sekarang bikin kaidah dakwah sendiri, akan jadi hisbiyah. Ya, dakwah harus hikmah. Apa contohnya hikmah? Semua kelompok dirangkul. Lihat. Hisbiyah seperti ini namanya. Ikhwanul musliminnya, sururiyahnya, seperti itu. Maka ahlus sunnah berdakwah mengajak manusia untuk ikhlas mengikuti dalil. Ikhlas dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan mencari dunia, bukan mencari banyak-banyakan apa? Pengikut. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu, itu nabi. Anda wahai dai, pengikutnya kok cuma dua orang, masih lebih bagus. Wong ada nabi, pengikutnya enggak ada. Jangan kepengin pengikutnya banyak, tampil jadi artis, main rame. Nah, ini sudah namanya menyelisih dakwahnya siapa? Rasul. Jadi hizbiyah nanti. Barakallahu fi. Akhirnya diajari ilmu bikin film. Ada ilmu cara tampil di kamera. Dimasukkan kurikulum pelajaran dakwah. Kayak apa nanti dai-nya kira-kira? Mungkin bisa mengalahkan artis yang terkenal nanti. Nauzubillah min dzalik. Dan ini ya ibadallah, harus ikhlas. Bukan kemudian bikin istihsanat. Fala budda fil ibadah min hadaini syartain, haruslah ibadah terkumpul dua syarat, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti Rasul. Hatta takuna ibadah sahihah nafi'ah li sahibiha. Sehingga ibadahnya itu benar. Jadi jangan sampai kita bingung. Kamu jangan ngaku bener dewek. Aku juga melu ngaku bener walaupun salah. Gitu. Kalau tidak ikhlas, tidak di atas ilmu, yo salah. Jadi kaidahnya jelas. Ikhlas dan di atas ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu amalan yang benar. Kalau sekarang orang ibadah tidak di atas ilmu, di atas sunnahnya Nabi SAW. Walaupun ikhlas, benar apa salah? Salah. Sekarang orang beribadah, dia barakallahu fikum tidak ikhlas, tapi di atas ilmu. Benar apa salah? Salah. Lalu yang benar sih, yang ikhlas dan mengikuti Rasul. Selesai. Bukan kita ngaku paling suci, bukan. Ini ilmu, patokan siapapun, kita, antum, semuanya saja. Patokannya ini. Barakallahu fikum. Hatta takuna fa'inda khala hasyirkun batalat. Kalau masuk syirik, batal. Dan ikhlas. Wa'id sarat mubtada'ah laisa alaiha jahid dalilun fahiyya batilun aydha. Kalau masuk bid'ah, kalau masuk bid'ah, maka tidak di atas dalil, batil juga. Biduni hadaini syartain la fa'idata minal ibadah. Tanpa dua syarat ini, tidak ada fa'idahnya sebuah ibadah. Walaupun besar, bentuk ibadahnya, haji, jihad, sedekah, thalabul ilm. Tanpa dua syarat ini ya ibadallah, tidak ada faidahnya. Li'annaha 'ala ghairi syar'illah ma syara'a Allahu ta'ala wa la yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw 'ala lisani rasulih. Karena ibadah itu ibadah yang tidak di atas apa yang Allah Ta'ala syariatkan, Allah tidak terima. Bagaimana Allah akan menerima kalau Allah tidak menyuruh? Allah tidak nyuruh dia kerjakan, Allah tidak akan menerima. Tidak ada di dalam kitabnya dan sunnah rasulnya, fala hunaka ahadun minal khalq yajibu ittiba'uhu illa rasul. Maka tidak ada di sana seorang makhluk yang wajib diikuti selain siapa? Rasul. Dalam beribadah ngikuti rasul. Amma ma'ada rasul fa innahu yuttaba' wa yuta' idza ittaba'a rasul. Adapun selain rasul, maka diikuti dan ditaati apabila mengikuti rasul. Pemerintah misalnya. Kalau pemerintah memberi aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, sami'na wa ato'na. Sekalipun dia bukan Rasul, taati. Pemerintah bikin tulisan daerah area bebas rokok. Untuk masuk, dilarang rokok, gambar rokok, set, gambar tengkorak, set. Denda 50 juta, ada ya? Nah, anda, wah ini aturan pemerintah yang bagus. Begitu masuk area situ, niatkan ibadah. Niatkan apa? Ibadah. Anda ndak ngerokok, dapat apa? Nilai ibadah. Aja jur, niat ngirit, itu sudah bukan lillah lagi. Duniawiyah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Hatta perkara yang seperti itu, itu ahlu sunnah, itu ahlu sunnah. Beda dengan khawarij. Khawarij ketika mereka disuruh bikin KTP, saya tidak bikin KTP, saya tidak akan taat kepada tauhid, kata mereka. Giliran ada pembagian apa itu? Pembagian tunai apa namanya? Hah? BLT, iya BLT. Saya di situ. Wow. Katanya KTP haram, katanya tauhid, begitu dikasih BLT, saya dulu. Wow. Mana prinsip agamamu? Barakallahu fiik. Ahlus sunnah mentaati kepada penguasa. KTP hal yang di situ walaupun ada gambarnya darurat, taati karena manfaatnya banyak. Antum enggak punya KTP Bu Haji gimana, Pak? Bisa enggak? Ini orang hilang nih enggak punya KTP, enggak bisa berangkat. Rukun Islam kelima antum enggak bisa berangkat. Darurat pakai gambarnya, labas. Para ulama membolehkan hal yang ma'ruf hatta yang mubah. Baik. Wa ulul amri hum umara wal ulama. Yang namanya ulul amri adalah umara, pemerintah, wal ulama, dan ulama yang mengikuti Quran dan sunnah. Ulama pakai alif lam, al ulama. Maksudnya al ulama apa? Ulama yang warasatul anbiya. Karena akan datang kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, penyeru-penyeru pintu jahannam. Dia ceramah tapi mengajak kaum muslimin masuk jahannam. Hati-hati antum. Sehingga harus memilah dan memilih. Saya mau diajak kemana ini? Perhatikan manhaj yang disampaikan, arahnya akan dibawa kemana agama antum. Fa idza ta'allaha wajabat ta'atuhum, kalau ulama dan umara mentaati Allah wajib mentaati mereka. Wa ittiba'uhum, dan mengikuti mereka. Amma idza khalafu amrallah fa innaha la tajuz ta'atuhum. Adapun kalau menyisihi perintah Allah, tidak boleh mentaati mereka. Wala ittiba'uhum, dan tidak mengikuti mereka. Fi ma khalafu fihi, dalam perkara yang menyelisihi. Yang menyelisihi jangan ditaati, tapi jaga kekuatan kaum muslimin dengan adanya tadi siapa? Pemimpin. Pemimpin dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jangan kemudian karena kefasikannya lalu antum mencaci maki di mimbar-mimbar. Tidak boleh. Ini termasuk khuruj dengan lisan. Termasuk khuruj kepada penguasa dengan lisan mencela mereka di mimbar atau di jalan. Dan ulaisa hunaka hadun yuta istiqlalan min khalqi illa Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang ditaati secara mutlak dari makhluknya kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adahu, dan selain Rasul, fa innahu yuta wa yutaba idza ata'a Rasul. Selain Rasul ditaati, diikuti kalau mentaati Rasul dan mengikuti Rasul. Ulama mengikuti Rasul, ikuti. Ulama membimbing di atas jalannya Rasul, taati fatwanya. Fatwa yang disampaikan di atas dalil, ikuti. Hadhihi al-ibadah sahihah. Inilah dikatakan ibadah yang benar, selama di atas ikhlas, selama di atas ilmu. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu memenuhi dua syarat dalam ibadah ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Wa sallallahu nabina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.